Kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh, orang yang baik, maka kalian akan mempersegerakan jenazah tadi untuk mendapatkan kebaikan. Kalau sebaliknya jenazahnya itu adalah orang yang buruk lagi jelek, maka dengan kita mempersegerakan penyelenggaraan jenazah itu akan kita segera terbebas kejelekan dia, mayit tadi, dari punuk-punuk kita, dari leher-leher kita, segera bebas. Adapun hadil wajibnya memandikan jenazah adalah perintah Nabi SAW ketika putri beliau Zainab meninggal. Beliau mengatakan iksiluhu bima'in musidrin, mandikanlah dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Baik. Kemudian di dalam memandikan diupayakan kita memandikannya dengan bilangan yang ganjil. Satu, kalau cukup jalan sudah bersih, ya tidak apa-apa. Satu atau tiga kali siraman, satu siraman menyeluruh begitu. Nanti akan disebutkan tata caranya. Atau tiga, atau lima, atau tujuh. Nah, disukai bilangan ganjil. Kemudian yang berikutnya, untuk mencampur air yang akan kita pergunakan untuk memandikan jenazah dengan daun bidara kalau ada. Nah, apalagi sekarang sudah ada yang jual serbuknya ekstrak daun bidara, lebih mudah, alhamdulillah. Kalau tidak ada, memang dibutuhkan jumlah yang sangat banyak dari daun tersebut agar keluar busanya. Karena yang dibutuhkan itu bukan semata-mata dicampur, tetapi busanya, rabwah, rabwah sidr, busa daun bidara. Itu kalau jumlah banyak, kemudian kita remas-remas, kita aduk begitu, akan keluar busanya. Nah, busa itu nanti yang akan kita pergunakan untuk mencuci kepala jenazah. Busa itu yang akan kita pergunakan untuk mencuci kepala jenazah. Nah, kalau sudah ada busanya, nggak perlu sampo. Tidak perlu sampo. Nah, baik. Tapi kalau tidak ditemukan, boleh diganti dengan sampo atau sabun atau semisal dengan itu. Nah, kalau busanya mencukupi. Nah, kalau busanya mencukupi untuk mencuci kepala, kemudian mencuci badan, nggak perlu juga sabun sebenarnya. Tapi kalau busanya tidak mencukupi, maka boleh diganti dengan sampo atau sabun. Auma yakumu maqamuha maqamahu fit tandim, atau sesuatu yang bisa menempati kedudukan daun bidara yang tadi yang kita sebutkan. Kalasnan wasabun, seperti sampo atau sabun dan semisalnya. Kemudian perkara yang berikutnya yang harus kita perhatikan yang keempat mungkin, agar menjadikan siraman terakhir itu air yang dicampur dengan wewangian, semisal kapur atau yang semisalnya. Di siraman terakhir, jadi kalau kita memandikan dengan tiga kali siraman, maka siraman yang ketiga itu menggunakan kapur. Menggunakan air yang dicampur dengan kapur. Jadi upayakan ditumbuk dengan halus, ditumbuk dengan halus kapurnya itu. Yang kelima, bagi jenazah wanita, kalau rambutnya itu dikepang, diikat, maka harus diurai. Bagi wanita yang biasa rambutnya itu diikat, dikepang, ketika dimandikan harus diurai dan dicuci dengan baik rambutnya itu. Dicuci dengan baik. Kemudian yang keenam, bagi wanita pula, kalau rambutnya panjang maka disisir. Rambutnya disisir dan menjadikan tiga kepangan. Tiga kepang. Sebelah kanan kita ambil, kemudian dikepang sebelah kiri, kemudian sebelah depan. Sebelah depan. Kemudian ini dikumpulkan di belakang. Dikumpulkan di belakang. di belakang kepala. Kemudian juga di dalam memandikan, hendaklah kita memulai dari anggota tubuh sebelah kanan dan pada anggota wudhu, pada anggota wudhu. Mulai dari sebelah kanan dan pada mawadhi' al-wudhu, tempat-tempat atau anggota wudhu. Yang kesembilan, ayatawalla ghuslal dzakari ar-rijalu. Yang kesembilan, hendaklah yang bertanggung jawab terhadap pemandian jenazah laki-laki itu juga laki-laki. Wal unsa an-nisa'u, dan demikian juga yang bertanggung jawab terhadap pemandian jenazah wanita itu juga wanita. Illa mastusniya, kecuali memang yang dikecualikan seperti suami istri atau anak yang belum berumur 7 tahun atau anak yang belum berumur 7 tahun. Kemudian yang ke-10, ayub salam bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin. Hendaklah jenazah itu dimandikan, bagi orang yang memandikan, dengan melapisi tangannya itu dengan kain, melapisi tangannya dengan kain atau yang semisalnya sarung tangan misalnya. Jangan polosan, tahta satir, di bawah penutup, kain penutup yang untuk menutupi aurat dari jenazah. Jadi jenazah tidak dimandikan secara terbuka gitu. Walaupun dia dibungkus tangannya, tapi kalau jenazah dimandikan secara terbuka tidak ditutup auratnya, ini juga menjadi sihir sunnah. Tahta satirin lijis ini ba'da tajribihi min thiyabihi, setelah pakaiannya itu dilepaskan semuanya. Setelah pakaiannya dilepaskan semuanya. Fa'inahu kadzalika kana al-'amalu 'ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan ihram, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, pada siraman terakhir tidak perlu dicampur dengan kapur daus. Karena orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu tidak boleh diberikan pewangian. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, muhrim, itu tidak boleh diberikan pewangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang meninggal terinjak oleh ontanya saat melakukan perjalanan haji. Beliau memerintahkan untuk dimandikan. Mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan sidr. Tapi beliau mengatakan, wala tuhanniyatuhu, janganlah kalian memberikan wewangian kepadanya. Wala tutayyibuhu, wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jangan diberikan tip, jangan diberikan wewangian. Kemudian yang ke yang berikutnya, hendaklah orang yang bertanggung jawab dalam pemandian jenazah itu orang yang paling mengerti tentang sunnah memandikan jenazah. Ini orang yang bertanggung jawab yang mengurusi pemandian mayit itu orang yang paling mengerti tentang pemandian jenazah. Jadi kalau boleh kita urutkan orang yang berhak, paling berhak memandikan jenazah, yang pertama adalah orang yang mendapatkan wasiat. Orang yang mendapatkan wasiat. Nah, kemudian yang kedua adalah kerabat. Kerabat, kakek, ayah, anak, misalnya. Kemudian yang ketiga, kerabat-kerabat tingkatan berikutnya, paman dan semisalnya. Baik. Tapi tingkatan-tingkatan yang tadi kita sebutkan itu, kalau semuanya itu mengerti tentang sunnah memandikan jenazah, kalau semuanya itu ada kerabatnya, misalnya yang meninggal anaknya, orang tuanya masih ada, bapaknya ada, yang meninggal anak laki-laki, bapaknya ada, tapi tidak mengerti sunnah memandikan jenazah, maka urutannya gugur. Nah, urutannya gugur. Baik. Pun demikian kerabat yang lain, demikian kerabat yang lain, maka didahulukan orang yang paling mengerti tentang sunnah memandikan jenazah. Makanya di sini Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Lebih-lebih kalau yang mengerti tentang sunnah memandikan jenazah itu adalah keluarganya atau kerabatnya. Nah, keluarganya atau kerabatnya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Sekarang bagi orang yang memandikan, perkara yang harus diperhatikan bagi orang yang akan memandikan. Wa liman tawalla ghaslahu ajrun 'azimun bi syartayn mithlain. Bagi orang yang memandikan jenazah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar apabila dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ayyastura 'alayhi wa la yuhaddidu bima qad yara min al-makruh. Dia tutupi aib dari jenazah mayit yang dia mandikan, dan dia tidak menceritakan apa yang dia lihat dari kejelekan jenazah. Dari kejelekan jenazah tidak dia ceritakan. Dari lukanya mungkin ada belatungnya, kalau muak dari ini dari itu ketika mematikan, tidak dia ceritakan, dia tutupi. Tato misalnya, gak nyangka misalnya kelihatannya soleh ternyata badannya penuh dengan tato, tutupi sama dia, orang yang mematikan jenazah tersebut. Baik, dia menutupi aib yang ada pada badan jenazah dan dia tidak ceritakan kepada yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala musliman fakatama 'alayhi ghafara lahu Allahu 40 marrah." Barang siapa yang memandikan seorang muslim kemudian dia tutupi aib yang ada pada jenazah muslim tersebut, maka Allah akan mengampuni baginya selama 40 kali. Selama 40 kali. Nah. Kemudian yang kedua, ayyaftaha bidzalika wajh Allah. Dan tidaklah ada yang dia inginkan dengan memandikan jenazah tadi kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bi jazaan wa la syukura. Dia tidak menginginkan upah balasan, tidak juga menginginkan ucapan terima kasih, wa la syai'an min umurid dunya, atau sesuatu dari perkara dunia. Dari perkara dunia. Kemudian pula, hendaklah tatkala kita memandikan jenazah, kita memandikan di tempat yang tertutup. Nah, di tempat yang tertutup. Tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang ikut-ikutan, kecuali memang yang membantu. Kecuali yang memang membantu. Nah, baik. Wa yustahabu liman ghassalahu ayyantasila, dan disunahkan bagi yang memandikan jenazah untuk mandi, untuk mandi. sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam, man ghasala mayyitan falyaghtasil, barang siapa yang mematikan jenazah maka hendaklah dia mandi, mandi janabah, tata cara mandi janabah itu maksudnya. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang mengangkat jenazah, menggotong jenazah, maka hendaklah dia berwudu, maka hendaklah dia berwudu. Jadi bagi seorang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jenazahnya tidak dimandikan. Jenazahnya tidak dimandikan walaupun dia meninggal dalam keadaan junub. Misalnya tidak dimandikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idfinuhum fi dima'ihim." Kuburkanlah mereka bersama dengan darah-darahnya mereka, yaitu sahabat yang meninggal dalam peperangan Uhud, walam yaksilhum, dan mereka tidaklah dimandikan. Mereka tidak dimandikan. Kubur bersama dengan pakaiannya, tidak disolatkan pula, dan juga tidak dimandikan. Kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah ta'ala, wajibu ghasl mayyiti al-muslimi ala al-ahya. Ini tadi kita sebutkan, wajib untuk memandikan jenazah seorang muslim bagi orang yang masih hidup. Ini orang yang masih hidup wajib untuk memandikan jenazah seorang muslim dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Nah, ibsilu bilma'i, ibsilu bilma'i wasidri, mandikanlah, perintah fi'il amr. Nah, perintah hukum asalnya memberikan faedah wajib. Kemudian kata beliau, wal qaribu aula bil qaribi idza kana min jinsihi. Kerabat itu lebih utama untuk memandikan kerabatnya apabila dari satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Wahada wahadu zaujain, dan suami istri boleh saling memandikan satu dengan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma darraki law mutti qabli fa ghasaltuki wa kafantuki thumma salaitu alayki wa dafantuki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membahayakanmu kalau seandainya kau meninggal duluan wahai Aisyah sebelumku, maka akulah yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan menyolatkanmu, dan aku yang akan menguburmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa yakunu al-ghaslu salasan aw khamsan aw akthar bima'in wa sidrin, dan memandikan itu bisa dengan 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara, dan pada siraman terakhir menggunakan air yang dicampur dengan kapur dan didahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan, dan bagi orang yang meninggal dalam medan peperangan tidaklah dimandikan, tidaklah dimandikan. Baik. Kemudian, karena memang di sini ringkas, seseorang yang akan memandikan jenazah, agar jenazah itu mudah untuk dimandikan dan tidak kaku, maka ada baiknya dia melemaskan sendi-sendi dari jenazah. Melemaskan sendi-sendi dari jenazah. Ini kan nanti perlu praktek ya. Kalau praktek ya bulan depan. Nah, tapi nggak perlu basahan ya. Nah, secara umum aja begitu. Baik. Dilemaskan ruas-ruas tulangnya. Yang pertama adalah tangan. saya ditekuk, nanti dibalikin, ditekuk, dibalikin, agar mudah tatkala kita mematikannya. Kaki kalau memungkinkan juga demikian. Nah, baik. Kemudian sebelum mematikan, ada baiknya kita mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama jelas ember, dua ember, satu ember. Kalau punya kita campur dengan daun bidara atau ekstrak daun bidara, satu ember kita campur dengan kapur barus. Kita campur dengan kapur barus yang telah ditumbuk dengan halus. Kemudian bisa menggunakan gayung, bisa juga menggunakan teko untuk menciduk air. Upayakan dua gayungnya itu, jadi biar agak cepat. Kalau ada adalah kran dengan selangnya, nanti untuk menyemprot tatkala kita membersihkan, menceboki jenazah, nah, supaya lebih bersih. Dan dengan kita semprot terus air begitu di bagian kubul maupun dubur, maka akan lebih mengalir kotorannya dan lebih mudah. Jadi, hanya itu saja perlunya, keran itu tadi dan selang itu, bukan untuk nyiram dari awal. Nah, sebagian awam kan begitu kalau memandikan itu, air nggak berhenti, air nggak berhenti, terus saja disiram kepada jenazah air. Ini kekeliruannya, salah. Kemudian boleh juga siap-siap kita persiapkan gunting kecil untuk memotong kumis, memotong kumis. Nah, kalau kumisnya panjang. Kemudian juga bisa dipersiapkan musa, musa pisau cukur untuk mencukur bulu ketiak. Kalau panjang, mencukur bulu ketiak. Kemudian juga gunting kuku untuk memotong kuku. Baik. Kemudian sarung tangan, sarung tangan. Kemudian juga kain untuk melapisi tangan yang akan kita pergunakan untuk istinja, menceboki jenazah. Upayakan lebih dari satu. Karena tak kala kita mengurut perut dari jenazah, terkadang keluar kotoran. Kalau kita hanya menggunakan satu, kita cebokin, nah, kemudian belum bersih, kita menggunakan kain yang sama, justru kotorannya akan menempel kemana-mana. Nah, jadi kita cebokin itu menggunakan kain yang kita lipatkan, kemudian ternyata sudah ada kotoran, buang. Berarti lagi kain yang baru, cebokin lagi, siram begitu, masih ada, buang, ganti kain yang baru, persiapkan. Baik, tidak boleh menyentuh aurat, kemaluan dari jenazah secara langsung, tidak boleh. Jadi menggunakan ha'il, menggunakan penghalang. Nah, kemudian handuk, jelas, handuk untuk menutup aurat ketika memandikan jenazah, ketika memandikan jenazah. Kalau kain, kalau pakaiannya belum dilepas, ya berarti butuh gunting untuk memotong pakaian dari jenazah, dari mayit tadi, melepaskan seluruh pakaiannya. Nah, seluruh pakaiannya. Kalau tidak ada daun bidara atau ekstrak daun bidara, berarti kita juga butuh sabun atau sampo. Butuh sabun atau sampo. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, jenazah baiknya itu dipangku atau ditaruh di sarir, sarir jenazah, di tempat pemandian jenazah, di ranjang yang untuk jenazah itu. Perkaranya luas insyaallah ta'ala. Bisa dipangku, bisa pula dengan diletakkan di tempat untuk mematikan jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipangku. Rasulullah itu dipangku, tidak diletakkan di atas meja wala apa, tidak, tapi dipangku. Tapi sekali lagi perkaranya luas insyaallah taala. Perkaranya luas. Mau dipangku silakan, kalau memang tidak ada, kalau ada menggunakan tempat untuk mematikan jenazah, maka itu juga tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Ini beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai untuk memandikan jenazah. Sebelum kita memulai untuk memandikan jenazah. Kemudian yang pertama, bagi orang yang hendak memandikan jenazah, maka dia harus berniat. Dia berniat untuk memandikan jenazah. Berniat. Kemudian mewudukan mayit. Mewudukan mayit. Mewudukan mayit. Atau sebelum itu, sebelum membutuhkan, ya mungkin di bulan depan ya insya Allah, kalau kita praktek bisa kita lihat. Yang pertama kalau dilihat, kalau bulu ketiaknya memang panjang ya dikerik dulu, dicukur dulu. Nggak mungkin dicabut lah ya, itu sakit penyakit. Dicukur dengan pisau cukur. Kalau memang panjang bulu ketiaknya, dicukur. Kemudian kumisnya dirapikan dan dicukur, nanti disiram dengan air gitu, disemprot aja gitu. Atau disiram dengan gayung atau dengan yang bisa menggunakan gayung atau teko tadi kita sebutnya. Nah, karena lebih teko juga lebih mudah pegangannya. Jadi kalau panjang kemudian kumis dirapikan, kalau kuku panjang ya dipotong dulu. Selesai ini semua rapi, baru kemudian kita membutuhkan jenazah. Nah, dimulai dari anggota yang sebelah kanan. Wudu seperti kita berwudu, nah, ya, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian ketika berkumur-kumur, maka kita lapisi jari kita, kemudian kita masukkan di gigi kalau punya gigi. Kalau nggak punya ya sudah dicarap gitu saja. Nah, kalau punya gigi ya kita masukkan. Nah, dalam basahi aja kainnya itu dibasahi, nggak perlu dicelup, nggak dibasahi aja. Nah, begitu juga di hidung. Di hidung. Kalau biasanya kan kita istinsyar. Nah, kalau jenazah tidak boleh. Nah, masukin dengan kain, jari yang telah dilapisi dengan kain. Gigi, ketika berkumur dan hidung. Nah, setelah itu membasuh muka. Basuh muka 3 kali. Setelah itu membasuh kedua tangan 3 kali. Tangan 3 kali. Nah, kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Jenazah usap kepala beserta kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian setelah itu baru mencuci kepala. Mulai dari mencuci kepala. Cuci kepala. Dan ketika menyiram kepala, ditutupi hidung dan mulutnya. Jenazahnya begini, jadi siram supaya airnya gak masuk melalui hidung dan juga nggak masuk melalui mulut, ditutup, siram. Ada tatkala kita membersihkan kepala, jadi jangan biarkan terbuka begini, siram aja begitu. Ini orang hidup seger begitu, ini orang udah meninggal, tutup, ditutup. Gunakan jari dan sini. Kemudian setelah itu baru mencuci anggota tubuh yang sebelah kanan. Dari bagian depan dulu. Bagian depan digosok. Setelah atau tadi terlewatnya, sebelum kita membutuhkan, maka kita angkat setelah kita bersihkan semua tadi ya, bulu ketiak, kemudian kumis kita rapikan, potong kuku. Kita angkat posisi kepala jenazah. Nah, seakan-akan seperti posisi akan duduk. Kemudian kita urut. Dan cara mengurutnya itu dengan menggunakan sa'id. Sa'id itu lengan, bagian bawah. Ditekan sedikit. Nah, urut, ditekan sedikit. Dengan menggunakan sa'id. Dijelaskan para ulama dengan menggunakan sa'id. Lengan bagian bawah. Itu lebih keluar insya Allah. Nah, gak perlu keras-keras. Tapi lembut, nah, agak ditekan, setelah itu baru dicekok, biasanya insya Allah akan keluar. kalau memang keluar gitu, dicebok. Nah, dicebok bersih berapa kali sampai bersih, sampai tidak ada lagi kotoran yang menempel di kain yang kita lipatkan di tangan tadi menggunakan tangan kiri ya, ketika mencebok sampai bersih baru kemudian kita wudukan. Baru kemudian kita wudukan. Baik. Nah, setelah itu, setelah kita tadi sampai pada gerakan membasuh anggota tubuh yang sebelah kanan, mulai dari bagian atas dulu. Nah, mau disabun-sabun, baik. Terus sampai kaki. Setelah itu miringkan ke sebelah kiri. Miring ke sebelah kiri, bagian belakang dari sebelah kanan. Sabun. Nah, kemudian baru disiram. Disiram. Kemudian berganti ke sebelah kiri. Berganti sebelah kiri dengan cara yang sama. Kemudian miringkan sebelah kanan, bagian belakang sebelah kiri, kemudian disiram. Nah, itu terhitung satu kali. Itu terhitung satu kali. Keduanya sama. Apa perlu disabun lagi? Enggak perlu. Kalau sudah terasa bersih enggak perlu, digosok aja langsung gitu. Digosok langsung. Gosok. Enggak perlu pakai sabun lagi. Sambil disiram. Nah. Sambil disiram. Kanan, kiri, dua kali. Nah, yang ketiga setelah digosok itu disiram bersama dengan disiram menggunakan air yang dicampur dengan kapur. Nah, air yang dicampur dengan kapur. Sudah, sebelah kanan sudah, sebelah kiri demikian juga caranya dengan air yang dicampur dengan kapur. Kalau ada sisa di ember nggak perlu disur gitu ke jenazah, nggak perlu. Itu berarti sudah nggak tiga kali. Ini setiap kita membasuh sebelah kanan, sebelah kiri terhitung satu. Kalau sudah sebelah kanan, sebelah kiri selesai dengan menggunakan air dari kapur, kemudian ada sisa di ember, ya sudah biarkan. Enggak harus, ini enggak boleh bisa. Kata siapa? Sayang. Berujukin aja. Nah, ini awam. Nah, setelah itu baru dihadukin. Baik. Lalu kemudian dipersiapkan untuk mengkafaninya. Wallahu ta'ala alam suhab. Ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah ya, nanti bulan depan diingatkan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau yang meninggal orang tuanya muslim, kebetulan anaknya asal, apa anaknya boleh mengambilkan orang tuanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, anaknya yang nasara tidak boleh mematikan orang tuanya yang muslim. Nah, muslim yang mematikan muslim. Silangan yang dihitung bukan silangannya, ya bagiannya kanan kiri dihitung satu kali, kan nggak mungkin satu silangan semua, kan nggak mungkin berkali-kali silang kan sambil gosok, silang lagi kanan selesai kemudian pindah ke kiri, nah itu selesai kita penyiraman dari sebelah kiri terhitung satu kali, nanti diulangi yang kedua sama. Adapun jumlah siramannya bebas. Jumlah siramannya bebas. Tidak ada lagi. Kita cukupkan. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,